Ya, itu tinjauan dari sisi yang lain, yaitu bahwa hidayah pertama apa lil Islam tadi istilahnya ya. Orang masuk Islam kemudian di dalam Islam ya bisa bertambah hidayahnya dan bisa malah hilang lagi mungkin ya. Jadi maksudnya di sini dari ayat yang tadi disebutkan surat Muhammad, ketika orang itu masuk Islam itu kan sebetulnya sudah ibaratnya masuk gerbangnya ya. Masuk gerbangnya Islam. Nah, dia tentunya harus meningkatkan, lebih masuk ke dalam lagi. Tambah ilmunya, tambah amalannya, jadi tambah meningkat derajatnya. Ya. Sehingga tadinya tidak tahu sunnah Nabi dalam banyak hal, akhirnya menjadi tahu sunnah Nabi. Nah, ini itu peningkatan hidayah. Nah, ada kalanya orang yang sudah pertama masuk gerbang Islam dengan syahadat, nanti keluar lagi. Ya, bisa juga. Kenapa kok keluar lagi? Ya, karena tidak melakukan atau dia melakukan pembatal syahadat tadi. Jadi keluar lagi. Nah, bagaimana supaya kita ini hidayahnya bertambah dan bertambah seperti dalam ayat walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang yang dapat petunjuk Allah tambah petunjuknya dan Allah berikan ketakwaan mereka. Nah, untuk menambah hidayah itu ya banyak hal yang harus dilakukan, di antaranya ya menuntut ilmu. Ya, kalau kita enggak pernah menuntut ilmu, ya mungkin hanya berhenti di istilahnya jalan di tempat itu sudah syukur ya. Hanya jalan di tempat, enggak tambah, itu sudah syukur. Lebih parah lagi nanti kalau enggak pernah menuntut ilmu bisa semakin berkurang hidayahnya. Kenapa? Karena semangat mengamalkannya kurang, ya. Ilmu itu juga ada lupanya, ya. Maka dari itu di antara sebab yang sangat kuat untuk menambah hidayah adalah dengan menuntut ilmu. Semakin banyak pengetahuan kemudian diamalkan. Nah, maka dia akan semakin banyak memperoleh hidayah. Sebab yang lain adalah apa? Berdoa. Makanya walaupun kita sudah muslimin tetap doanya ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah berikan kepadaku petunjuk jalan yang lurus. Iya. Loh, kita kan sudah dapat Islam kok masih minta petunjuk? Iya, supaya kamu bertambah hidayahnya dan supaya kamu istiqomah di dalam hidayah tersebut. Nah, ini doa ya. Jadi doa termasuk sebab terpenting untuk menambah hidayah ya. Dan masih banyak yang lain ya. Cuma itu di antara yang terpenting, yaitu menuntut ilmu dan mengamalkannya, lalu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Yeah.